Silakan untuk big boss, big boss yang ada di bawah kita joget lagi ya. Kita bergosong-gosong riang. SMP Indonesia tetap semangat dong. Oh, kurang lagi.